Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kajian kita sampai kepada hadis yang mengisahkan tentang perjalanan taubat dari sahabat yang mulia, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunaikan peperangan di wilayah Tabuk, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali ke Madinah. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala rahimahullahu an Abdullah ibni Ka'b ibn Malik qala wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qadiman. Maka keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba di kota Madinah. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'atain. Maka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa apabila beliau tiba setelah menunaikan safar, bada'a bil masjid, maka beliau yang pertama kali dijadikan tempat tujuan adalah masjid setelah beliau safar. Faraka'a fihi rak'atain, kemudian beliau menunaikan salat di dalam masjid tersebut sebanyak 2 rakaat. Thumma jalasa linnas, kemudian beliau duduk-duduk bersama para sahabat. Falamma fa'ala dhalika ja'ahul mukhallafuna ya'tadhiruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Maka ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tengah duduk-duduk bersama para sahabat, datanglah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang-orang yang tidak ikut serta di dalam peperangan Tabuk, yaitu dari kalangan munafik. Mereka mengajukan uzur, menyampaikan uzur ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu mereka pun bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanu bid'an wa thamanin rajulan. Jumlah mereka yang tidak mengikuti peperangan Tabuk yang datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak kurang dari atau lebih dari 80 orang. Faqabila minhu ala niyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima mereka. Menerima pernyataan uzur mereka atas apa yang nampak pada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaiat mereka dan kemudian memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala. Adapun segala sesuatu yang tersembunyi di balik hati mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini nampak bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya menghukumi yang bersifat zahir. Menghukumi seseorang dari sifat zahirnya. Apa yang ia ucapkan, alasan kenapa seseorang tidak berangkat perang Tabuk, alasan yang sifatnya zahir itulah yang dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang tersembunyi di balik hatinya, sesuatu yang kita tidak bisa untuk menilai, maka semuanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pelajaran yang penting bagi kita, bahwasannya kita menilai seseorang adalah atas sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak dari kita. Manakala kita melihat seseorang beramal, jangan lantas kemudian, dia enggak ikhlas itu. Dari mana kita tahu isi hatinya, seseorang ikhlas atau tidak. Maka ketika ia beramal kebaikan, kita nilai sesuai zahirnya. Qala hatta ji'tu, kemudian hingga aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdhabi. Maka ketika aku memberi salam, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Ka'ab bin Malik memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabassama tabassuma mughdhab. Seraya memberi senyum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberi salam dengan memberi senyum dengan senyum yang disertai kekecewaan atau ketidaksukaan. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ta'al, kemari. Faja'tu amshi, kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu datang berjalan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta jalastu baina yadai, hingga kemudian Ka'ab bin Malik duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala li ma khallafaka, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ka'ab bin Malik, mengapa engkau tidak turut perang Tabuk? Alam takun qadibta'ta dhahraka, bukankah engkau orang yang telah membeli kendaraan tungganganmu? Artinya telah memberi kendaraan untuk bisa berangkat di dalam peperangan Tabuk. Qala, maka jawab Ka'ab bin Malik, qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan orang selain dirimu, dari orang-orang yang memiliki urusan dunia, orang-orang yang memiliki urusan dunia, maka sungguh aku bisa keluar, aku bisa menepis sikap marahnya, aku bisa menepis kemurkaannya dengan uzur yang akan aku sampaikan. Laqad u'titu jadalan, sungguh aku telah diberi kemampuan untuk bisa mendebat. Artinya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu adalah orang yang pandai berbicara. Orang yang pandai berbicara. Qala walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al yawma haditha kadzab tarda bihi anni la yusikanna Allah ayyuskhitaka alayya. Tapi kata Ka'ab bin Malik, akan tetapi saya ini demi Allah, sungguh saya mengetahui jika aku berbicara pada hari ini, berbicara yang dilandasi dengan kedustaan, dan engkau pasti akan ridho, bisa menerima. Seandainya waktu itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berbicara mengemukakan alasan-alasan, karena beliau orang yang fasih di dalam berbicara, pandai berbicara. Ya. Beliau bisa mengemukakan alasan-alasan. Ya. Namun kata Ka'ab bin Malik, namun yang demikian itu tidak dia lakukan. Karena apa? Karena khawatir pada hari yang lain hal itu terbongkar kemudian engkau marah. Wa in hadatsuka haditsa sidqin, maka aku berbicara kepadamu dengan isi pembicaraan yang mengandung kejujuran. Tajidu alaya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wajal. Maka engkau akan dapati diriku seperti itu keadaannya. Sesungguhnya yang aku harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala lantaran kejujuranku tersebut. Wallahi ma kana li min udhurin, demi Allah sesungguhnya aku tidak memiliki udhur apapun. Aku tidak memiliki alasan apapun untuk tidak berangkat di dalam peperangan Tabuk ini. Tidak ada alasan apapun. Ini sikap jujur yang ditunjukkan oleh sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka. Demi Allah sungguhnya aku mampu, aku sangat kuat untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya dan bisa dengan sangat mudah aku bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke Tabuk. Namun hingga pemberangkatan itu terjadi, aku menjadi orang-orang yang tertinggal darimu. Artinya tidak berangkat perang Tabuk. Ikhwafiddin a'azakumullah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kisah Ka'ab bin Malik menunjukkan satu sikap yang luar biasa dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Ka'ab bin Malik, perihal tentang kejujuran. Dan Bagi Ka'ab bin Malik, sesuatu yang tidak sulit untuk memberi alasan kenapa ia tidak berangkat perang Tabuk. Namun apabila alasan itu dicari-cari, alasan itu tidak sesuai fakta yang ada pada dirinya, maka berarti ia telah berdusta di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apa yang dinyatakan oleh Ka'ab bin Malik bahwasanya inni la arju fihi uqballahi azza wajal, sesungguhnya dengan sikap jujurnya, dengan kalimat-kalimat yang meluncur apa adanya dari lisan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Ka'ab bin Malik hanya mengharapkan ganjaran, pahala, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak bahwasannya Ka'ab bin Malik dengan keikhlasannya siap untuk menanggung segenap resiko yang akan dihadapinya. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, amma hadza faqad sadaqa, adapun orang ini yaitu Ka'ab bin Malik, dia adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Faqum hatta yaqdi Allahu fika, maka berdirilah sampai kemudian Allah kelak mendatangkan keputusannya. Wasara rijalun min bani Salimah fattaba'uni, maka kemudian ketika Ka'ab bin Malik berjalan, orang-orang dari Bani Salimah mengikuti Ka'ab bin Malik. Faqaluli, kemudian orang-orang dari Bani Salimah ini bertanya atau memberikan pernyataan kepadaku, wallahi ma'alimnaka adznabta dzamban qabla hadza, demi Allah kami mengetahui engkau bukanlah orang yang melakukan perbuatan dosa sebelum ini. Artinya reputasi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di kalangan para sahabat yang lain, terkhusus di kalangan Bani Salimah, adalah orang yang dikenal sebagai orang yang baik, tidak memiliki cacat celak, tidak memiliki sesuatu yang tercela dari sisi akhlak ataupun yang lainnya. Qala laqad ajazta fi alla takuna i'tadharta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadhara ilaihi al-mukhallafuna faqad kana kafiyaka dhanbaka istighfara Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lak. Maka kata orang Bani Salimah, sungguh engkau sesungguhnya di dalam masalah ini bisa engkau sampaikan uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana orang-orang yang telah menyampaikan uzurnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk yang lainnya, yang ada sekitar lebih dari 80 orang tersebut. Maka yang demikian ini sudah mencukupi. Dan adapun dosa yang akan terjadi akan dimohonkan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kata-kata dari orang-orang Bani Salimah. Qala, kemudian Ka'ab bin Malik menyatakan, fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa ukadziba nafsi. Maka kalimat-kalimat ini sampai nyaris mempengaruhi Ka'ab bin Malik. Iya, seandainya aku mengalah, Artinya aku mencoba dan aku ingin kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan udzur-udzur. Yang udzur-udzur itu ya, sesuatu yang rukhsah, ya, meminta keringanan di atas landasan sesuatu yang dusta. Sampai nyaris terpengaruh demikian. Ya. Sudah kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan udzurnya begini-begini. Nah, itu pengaruh. Ya. Ada orang-orang yang ingin mempengaruhi. Kenapa demikian? Karena dinilai ini orang baik. Ya, ini orang baik. Summa qultu lahum, kemudian aku katakan kepada mereka orang-orang Bani Salimah, hal laqiya hadza ma'iyya min ahad? Ya. Apakah ada orang yang seperti aku, yang bersamaku, yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kasus yang sama? Ya. Ada orang lain yang seperti aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu, na'am, ya ada. Laqiyahu ma'aka rajulani. Yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dirimu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang sahabat. Qala mithla ma qulta. Yaitu dua orang ini mengatakan sesuatu yang jujur pula, yang sebagaimana telah engkau katakan. Wa qila lahumu mithlu ma qila laka. Dua orang ini menyampaikan pernyataan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang engkau sampaikan. Artinya dalam hal ini ada tiga orang yang tidak menyampaikan alasan ketika tidak mengikuti perang Tabuk. Qala qultu, kemudian aku katakan, man huma, siapa kedua orang tersebut? Qalu Murarah ibn Rabi' al-Amri wa Hilalu ibn Umayyah al-Waqifi. Dua orang tersebut adalah Murarah ibn Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Qala fadhakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswatun. Dan mereka menyebutkan kepadaku bahwasannya kedua orang tersebut adalah kedua orang yang soleh, orang-orang baik. Sungguh keduanya adalah orang yang ikut di dalam peperangan Badar, dan keduanya adalah orang yang memiliki uswah, artinya patut untuk dijadikan contoh. Kita melihat di sini bahwasannya dari orang-orang yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang ini sebelumnya dikenal sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus, maka ketika terjadi sebuah peristiwa pada dirinya yang peristiwa itu adalah sesuatu yang menyelisihi apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka keadaan orang baik ini tetap di saat menghadapi sesuatu yang salah pada dirinya, dia akan menyatakan sesuatu yang jujur apa adanya. Jadi kita melihat di sini baik peristiwa yang terjadi pada Ka'ab bin Malik maupun peristiwa yang terjadi pada sahabat yang lain Murarah bin Rabi' ataupun apa yang terjadi pada Hilal bin Umayyah, ini orang-orang baik semua. Maka ketika ia melakukan satu perbuatan yang salah, satu perbuatan yang memang itu menyelisihi Allah dan Rasulnya, dan kemudian ditegur, dan kemudian disikapi bahwasannya itu adalah perbuatan yang salah, maka orang yang selama ini memang niatnya lurus, keadaannya baik, dia akan jujur mengemukakan apa adanya. Tidak kemudian mencari-cari alasan, tidak kemudian mencoba menyembunyikan sesuatu. Dan ketika orang-orang soleh ini ya, melakukan kesalahan, ia akan jujur dengan apa yang ia perbuat. Qala famadaitu hina dzakaruhuma li, kemudian aku pun berlalu ketika mereka menyebutkan keduanya kepadaku. Wa nahar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an kalamina ayyuha tsalatsatu min baini man takhallafa anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan larangan untuk berbicara dengan kami, yaitu tiga orang yang telah tidak memenuhi panggilan untuk berjihad di dalam peperangan Tabuk. Qala fajtanabana an-nasu aw qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fin nafsil ard. Maka kemudian ia menyatakan bahwasannya orang-orang pun menjauhi kami, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Lantas setelah peristiwa itu, bahwasannya ia jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyampaikan larangan untuk berbicara dengan tiga orang sahabat tersebut yang tidak memiliki alasan, tidak memiliki udzur untuk ikut berjihad di dalam perang Tabuk. Maka mulailah pada hari itu para sahabat yang lainnya, orang-orang pun menjauhi kami bertiga. Mereka bersikap, berubah sikapnya kepada kami. Hingga kemudian pengingkaran itu terjadi pada diriku. Fama hiya bil ardi allati a'rifu, seakan-akan dunia ini sesuatu yang aku tidak mengenalnya. Artinya mulai bahwasannya Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lainnya menerima hukuman dalam bentuk hajar, dalam bentuk dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang lain. Ini syariat hajar. Falabithna ala dhalika khamsina laylah. Yang demikian ini terjadi pada kami bertiga selama 50 malam. Bayangkan selama 50 malam, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua sahabat yang lainnya, Murarah dan Hilal, dihajar. Qala fa'amma sahibai fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabqiyani. Adapun dua sahabatku, yaitu Murarah dan Hilal radhiyallahu anhuma, mereka menetap dan duduk di rumah-rumah keduanya, seraya mereka menangis. Ini sebuah sikap kejujuran yang dibayar dengan sesuatu yang mahal harganya dan tidak ternilai. Dan begitulah orang-orang yang beriman, ketika ia melakukan sebuah kesalahan, penyesalan yang ada, penyesalan yang ada. Dan satu wujud dari penyesalan itu, air mata berurai tiada henti, menangis. Karena apa? Karena telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa kita lihat dari gambaran dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan bahwasannya tidak boleh berbicara dengan orang-orang yang tidak menunaikan jihad di dalam peperangan Tabuk, maka di antara tiga orang sahabat, dua di antaranya lebih memilih berdiam diri di dalam rumahnya, seraya terus menyesali kesalahannya, seraya terus memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan tersebut. Ini contoh teladan yang patut kita tiru. Artinya taubatnya betul-betul dibuktikan. Qala wa amma ana fakuntu ashabbal qaum wa ajladahum. Dan adapun saya lebih muda, lebih kuat, saya lebih bisa bersabar. Fakuntu akhruju fa ashhadu salata ma'al muslimin. Adapun Ka'ab bin Malik lebih bisa menjaga perasaan, artinya masih bisa untuk mengendalikan keadaan dirinya, maka aku keluar untuk sholat bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq, dan aku pun berkeliling ke pasar-pasar. Wala yukallimuni ahadun, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mau berbicara dengan aku. Maka pantas dikatakan oleh Ka'ab bin Malik, seakan dunia itu tidak aku kenal, serasa asing. Sekian banyak orang-orang yang kenal kepada dirinya, tapi tidak satu pun mau berbicara dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ini bentuk hajar. Bentuk hajar. Qala wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Kemudian aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan aku memberi salam kepadanya. Wa huwa fi majlisi, fi majlisihi ba'da shalah. Sementara ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah di dalam majlisnya setelah beliau menunaikan salat. Jadi mentalnya Ka'ab bin Malik berbeda dengan dua sahabatnya tadi. Dua sahabatnya tadi lebih memilih untuk berdiam diri di rumah, tapi Ka'ab bin Malik terus menyatakan saya lebih kuat, lebih bersabar menghadapi cobaan hidup. Luar biasa. Qala fa aqulu fi nafsi, maka kata Ka'ab bin Malik, maka Ka'ab bin Malik berbicara pada dirinya sendiri, hal harraka syafataihi bi raddis salami amla. Jadi Ka'ab bin Malik menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam dirinya Ka'ab bin Malik ingin tahu apakah kedua bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu bergerak atau tidak untuk memberikan jawaban salam. Sampai sedemikian. Ka'ab bin Malik ingin mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya atau tidak. Tsumma usalli qariban minhu, kemudian Ka'ab bin Malik menyengaja salat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa usarikuhu an-nadhar, sampai aku pun mencuri pandang. Karena ingin melihat apa yang diperbuat, sikap apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya, maka ketika aku, ya, kata Ka'ab bin Malik, aku dalam posisi salat itu, aku melihat, melirik Nabi, Nabi memandangku. Nah, ini sampai demikian. Ini menunjukkan cintanya Ka'ab bin Malik kepada Nabi, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ya, ingin melihat Ka'ab ini seperti apa. Ya. Tetapi satu sisi Ka'ab harus kena sanksi karena sudah melanggar. Apa sanksinya? Dihajar. Ya. Ya. Ya. Jangan seperti sekarang, diperingatkan, dinasehati, ya, gitu, ditahdir, ya, malah cari ulama yang lain. Ya. Bukannya segera bertobat, memperbaiki diri, ya, malah mencabut tobatnya. Sampai di sini dulu ya. Ini memang masya Allah, ini apa kisahnya, menyentuh sekali. Cuma saya tidak bisa membahasakan secara bagus ya, tapi kalau kita membaca ininya, masya Allah, menangis kita. Iya, melihat seorang sahabat yang demikian jujur, soleh, ya, suatu ketika melakukan kesalahan, ya, kemudian diberi sanksi, hukuman. Bahkan nanti akan diiming-imingi, udahlah kamu ikut saja ke sana, udah jangan kumpul lagi dengan para sahabat, dengan Rasulullah, udah pindah aja ke sana. Ini diiming-iming nanti. Ini kisahnya. Luar biasa ini kisah taubatnya Ka'ab bin Malik ini. Iya, kalau kita kan udah kamu memang sana alirannya tahdir-tahdiran, udah kamu ini saja, kumpul saja dengan mereka yang lunak-lunak itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan kita bisa meneruskan kembali kisah ini, kisah yang sangat banyak fawaid, ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya, perjalanan hidup Ka'ab bin Malik ketika ia mendapatkan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.